ada rakan-rakannya Tan Bibi nih. Saya nulisnya nggak tahu kenapa lagi kayak suasana romantis banget, hujan rintik-rintik. Terus emang kalau misalnya interview kan saya sering bilang kalau misalnya saya tuh paling suka lagu 90s R&B gitu. Jadi menurut saya lagu Let Me Be ini 90s R&B banget, yang kayak sweet-sweet, medium beat, yang ya gitulah pokoknya. Jadi ini salah satu lagu favorit saya di album Heart to Heart, dan menurut saya ini juga salah satu lagu yang saya tulis yang Raisa banget lah gitu.